yang disebutkan di dalam hadis ini, dan itu dianggap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sebuah kenikmatan dunia yang begitu besar. Yang pertama kali beliau singgung ialah ketenteraman, keamanan, kedamaian, kesejahteraan. Aminan fi sirbihi, dia merasakan keamanan, kedamaian, ketenteraman di tempat dia tinggal, di daerahnya, di wilayahnya, di desanya, di negaranya. Yang kedua, badan yang sehat. Yang ketiga, bisa makan. Itulah yang namanya dunia. Ini menunjukkan bahwasanya Islam memang mengharapkan, mendambakan umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umum mendapatkan kehidupan yang tenang, kehidupan yang aman, kehidupan yang damai, sejahtera. Barakallahu fikum. Ikhwanatina azzakumullah, kaum muslimin rahimakumullah. Yang perlu dipahami di sini adalah kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Islam memiliki makna yang begitu luas, cakupan yang begitu luas. Sejahtera itu bukan semata-mata memiliki harta yang banyak, bukan semata-mata memiliki materi yang berkecukupan, bukan semata-mata ekonomi. Itu satu bagian kecil daripadanya. Kesejahteraan yang diharapkan dalam Islam lebih luas daripada itu, lebih agung, lebih mulia daripada itu. Di samping sejahtera secara finansial, sejahtera secara ekonomi, yang juga diharapkan dalam Islam ialah sejahtera dalam bidang-bidang yang lain, terutama kesejahteraan dalam bentuk kondisi yang aman, kondusif, stabil di dalam semua aspek dan lini kehidupan. Suasananya aman, tentram, tidak ada gejolak, tidak ada gerakan-gerakan teror, tidak ada gerakan-gerakan separatis, tidak ada gerakan-gerakan anarkis, tidak ada aksi-aksi pemberontakan. Kondisinya aman, tentram, sangat kondusif. Ini yang jauh lebih afdal, lebih utama, lebih agung dibandingkan dengan semata-mata finansial, dikarenakan efek positif yang dimunculkan oleh sebuah kondisi yang aman, kondusif, dan stabil. Efeknya kemana-mana. Ketika kondisi itu aman, stabil, kondusif, ekonomi pun juga akan tumbuh kembang. Orang berniaga, orang berbisnis, orang ke pasar dengan tenang, tidak ada rasa takut. Orang-orang hendak yang punya uang ini menginvestkan dananya tenang, investor dalam atau luar negeri, tenang menginvestkan dananya di tempat tersebut, di negara tersebut, dikarenakan aman, kondusif, damai. Barakallahu fikum. Kondisi sosial kemasyarakatan akan bisa dikontrol dengan baik. Semuanya tenang, semuanya tentram. Kalau kondisinya tenang dan tentram, kejiwaan masing-masing insan lebih bagus. Kondisi kemasyarakatan akan lebih tenang, lebih kondusif dengan kondisi yang aman. Ibadah-ibadah dengan tenang, dengan khidmat, dengan khusyuk dilakukan di mana-mana. Kaum muslimin dengan tenang datang ke masjid untuk berjamaah, untuk jumu'ah. Dengan khidmat, dengan khusyuk, syiar Islam bisa dilakukan dengan tenang. Azan berkumandang di mana-mana. Masjid-masjid makmur. Pendidikan berjalan dengan baik. Semuanya akan menjadi stabil, skalanya nasional bahkan, ketika kondisinya itu aman, kondisinya itu tenang, kondisinya itu damai, tidak ada gejolak. Inilah yang namanya hakikat sebuah kesejahteraan. Mungkin saja rakyat itu makannya ubi, mungkin. Atau makannya itu ialah pisang rebus, mungkin. Atau yang dia makan jagung atau sagu. Tetapi mereka memakannya dengan penuh ketenangan, penuh kedamaian, penuh ketenteraman. Dimakan dengan nikmat. Tidak ada rasa khawatir di tengah-tengah mereka. Apalagi yang dimakan lebih daripada itu. Apa gunanya harta benda yang banyak? Materi-materi dunia yang berlimpah, manakala kondisi daerahnya, kondisi wilayahnya, kondisi bangsanya kacau. Tidak ada ketenangan, tidak ada rasa aman, tidak ada kedamaian di dalamnya. Gerakan separatis tumbuh di mana-mana. Gerakan-gerakan terorisme mengancam di penjuru negara. Aksi-aksi anarkis mudah tersulut, mudah pecah. Maka yang terjadi kondisi tidak aman, kondisinya mencekam, memunculkan rasa takut. Apa gunanya hartamu banyak, tetapi kondisi tidak aman? Untuk apa uang yang kamu miliki, kalau tidak ada tempat untuk engkau beli barang kebutuhan Anda? Ketika kondisinya chaos, mencekam, pasar-pasar tutup, mal-mal tutup, toko-toko tutup, masing-masing berupaya untuk menyelamatkan diri ke tempat-tempat yang aman. Dipastikan ekonomi akan hancur, ekonomi akan terpuruk, harta benda tidak ada fungsi dan gunanya lagi. Ini semuanya barakallahu fikum penting untuk kita utarakan di awal, untuk menyatukan persepsi. Sejahtera itu bukan semata-mata finansial, bukan semata-mata harta benda, bukan semata-mata ekonomi. Itu satu bagian kecil daripadanya. Dalam sebuah bangsa dan negara yang diutamakan adalah keamanannya, kedamaiannya. Dari situ akan muncul yang namanya kesejahteraan, ketenteraman, kebahagiaan. Kondisi yang stabil, kondusif dalam semua bidang. Inilah yang diharapkan oleh Islam. Kaum muslimin dalam sebuah bangsa merasakan ketenteraman dan kesejahteraannya dalam semua hal. Kaum muslimin rahimakumullah, ikhwana fitina azakumullah. Kesejahteraan rakyat di sebuah bangsa akan terwujud, tercapai apabila mereka memiliki penguasa, apabila mereka memiliki pemerintah, penguasa yang memimpin mereka, pemerintah yang mengatur urusan-urusan mereka, penguasa yang menguasai bangsa tadi, negara tadi dengan sah. Tanpa sosok penguasa, tanpa sosok pemerintah, sebuah bangsa dan negara tidak akan pernah merasakan kedamaiannya, kesejahteraannya. Itu kesepakatan semua para ulama, bahkan kesepakatan semua orang yang berakal sehat. Lihat saja sebuah tempat, sebuah wilayah, atau mungkin sebuah bangsa, ketika tidak memiliki penguasa atau pemerintah, yang terjadi adalah hukum rimba, yang kuat memangsa yang lemah, yang kuat menjadi penguasa, yang lemah tertindas. Tidak ada aturan, tidak ada ketertiban, masing-masing dengan kemauannya, masing-masing dengan seleranya, yang muncul ialah kondisi yang semerawut, kondisi yang mengenaskan. Saling perang akan terjadi, saling baku bunuh akan terjadi, dikarenakan hukum rimba yang berlaku. Sehingga dalam Islam, barakallahu fikum, dipastikan dengan ijma' dan kesepakatan para ulama, rakyat tidak akan mungkin sejahtera dalam urusan agama mereka, bahkan duniawiyah mereka, melainkan harus bersama dengan penguasanya, bersama dengan pemerintahnya yang sah, menjalankan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah selama bukan perkara yang melanggar syariah. Ada beberapa asar dinukil dari para ulama salaf kita, era sahabah, era tabi'in, lalu kemudian ulama-ulama yang lain setelah mereka yang menjelaskan bab ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata, "Innan nasa la yuslihuhum illa imam barrun aw fajir." Sesungguhnya masyarakat ini, umat manusia ini, tidak ada yang bisa memperbaiki kondisi mereka kecuali seorang pemimpin, seorang imam, penguasa. Barun au fajir, penguasa yang soleh, penguasa yang baik, atau penguasa yang zalim, yang fasik. Entah dia penguasa yang soleh atau bahkan mungkin penguasa yang fasik. Kalau penguasanya soleh, penguasa baik, sepakat. Beliau mengatakan, in kana fajiran abadal mu'minu fihi rabbahu wa hamalal fajiru fiha ila ajalih. Kalaupun penguasanya fajir, penguasanya zalim, seorang mukmin akan bisa tenang beribadah kepada Rabbnya dan menunggu penguasa yang fajir tadi habis masa ajalnya, sampai dia mati digantikan dengan penguasa yang lain. Itu kemaslahatan minimal. Andai kata itu bangsa dipimpin seorang penguasa yang zalim, yang fasik, yang kejam, kemaslahatan minimal seorang mukmin bisa tenang beribadah kepada Allah Azza wa Jal karena kondisi bangsanya tenang, ada penguasanya. Tapi yang lain-lainnya mungkin banyak ketimpangan. Yang penting mukmin tadi bisa dengan tenang beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Tegas lu mengatakan, masyarakat tidak akan menjadi baik melainkan dengan sosok penguasa. Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, termasuk ulama tabi'in dari kota Basrah, sekarang Irak. Ketika beliau menjelaskan tentang fungsi penguasa, beliau mengatakan, hum yalawna min umurina khamsah. Mereka para pemimpin, para penguasa ini mengurusi lima perkara pada urusan kita kaum muslimin. Al-jum'atu wal-jama'atu wal-idu wal-thuhur wal-hudud. Salat Jumat, penguasa yang ngatur. Salat jamaah, penguasa yang ngatur. Hari raya, penguasa yang ngatur. Menjaga perbatasan wilayah negara, penguasa yang ngatur. Penegakan hukum-hukum had, penguasa yang ngatur. Belum mengatakan setelah itu, wallahi, demi Allah, kata beliau, ma yastaqimu ad-dinu illa bihim wa in jaru wa zalamu. Agama ini, agama Islam secara khusus, agama ini tidak akan lurus melainkan dengan para penguasa, walaupun mereka orang yang zalim, walaupun mereka orang yang lalim. Beliau menegaskan, wallahi, sungguh demi Allah, lama yuslihullahu bihim akthar mimma yufsidun. Sungguh, apa yang Allah perbaiki melalui penguasa ini itu lebih banyak dibandingkan dengan kerusakan yang mereka lakukan sendiri. Kemaslahatan-kemaslahatan yang Allah berikan kepada masyarakat ini melalui para penguasa itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kerusakan yang dibuat oleh penguasa tadi itu. Abul Aliyah rahimahullah juga menyatakan, ma yuslihullahu bihim akthar mimma yufsidun. Ketika disinggung di sisi beliau sosok penguasa, beliau menegaskan, apa yang Allah perbaiki dari kondisi masyarakat ini melalui penguasa itu lebih banyak dari apa yang mereka rusak. Kalau ditanya tentang penguasa, sensus, ketimpangan-ketimpangan yang ada pada mereka, lalu kemaslahatan yang muncul dengan sebab mereka, dipastikan lebih banyak kemaslahatan yang muncul. Terkait dengan penguasa, paling mini, paling maksimal yang disinggung terkait dengan pribadinya beliau. Orangnya begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini, terkait dengan beliau pribadi biasanya. Tetapi kemaslahatan yang muncul, kemaslahatan yang tercapai melalui penguasa ini, itu bukan khusus satu orang yang merasakannya, tetapi satu bangsa, satu negara, semua lapisan masyarakat merasakannya. Yang itu kalau mau dinilai, jauh lebih besar, lebih bernilai, lebih berharga dibandingkan dengan ketimpangan yang ada pada penguasa, kalau ada. Ini kaum salaf, para ulama kita terdahulu yang telah mengkajinya. Sekali lagi, pandangan Islam, rakyat bisa sejahtera itu bersama dengan pemerintahnya, dengan penguasanya. Tanpa penguasa, bangsa akan hancur. Tanpa pemerintah, tatanan masyarakat akan hancur. Negeri ini akan hancur tanpa penguasanya. Dari sinilah kaum muslimin rahimakumullah, Islam memberikan bimbingan-bimbingan khusus ditujukan kepada semua lapisan masyarakat di sebuah bangsa, terutama kaum muslimin, terkait dengan penguasa yang memimpin mereka. Bimbingan-bimbingan ini apabila ditunaikan dengan baik, dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat, maka akan menghasilkan dampak positif yang luar biasa, bukan hanya terkait dengan individu muslim, tetapi dirasakan dari semua anak bangsa. Apa yang diharapkan selama ini akan tercapai. Bangsa yang kuat, bangsa yang solid, tercapai. Bangsa yang memiliki martabat, harkat dan martabat yang mulia di mata negara-negara yang lain, tercapai. Bangsa yang damai, tercapai. Bangsa yang sejahtera, makmur sejahtera, tercapai. Bangsa yang tumbuh kembang perekonomiannya, tercapai. Bangsa yang damai, yang tenang, tercapai. Selama semua lapisan masyarakat melaksanakan bimbingan yang disebutkan dalam Islam ini, terutama yang muslimin, karena bimbingannya dalam Islam. Pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum, akan kita jabarkan bimbingan-bimbingan tersebut. Dikarenakan alhamdulillahi ta'ala wa taufiqihi, ala taufiqihi wa ni'amihi, bangsa kita memiliki sosok penguasa yang sah. Bangsa kita dipimpin oleh pemerintah yang sah. Walhamdulillah thanian, yang kedua kalinya kita bertahmid kepada Allah Azza wa Jal ala ni'amihi wa taufiqihi, bangsa kita dipimpin oleh seorang yang muslim. Ini kenikmatan yang luar biasa. Artinya fondasi menuju kepada negara yang sejahtera sudah ada. Dengan adanya sosok penguasa, dengan adanya sosok pemerintah yang sah, tinggal kita sebagai warga negara melaksanakan bimbingan-bimbingan Islam yang mulia, akan lebih tercapai dan maksimal lagi insyaallah ta'ala apa yang didambakan dari poin-poin di atas. Bimbingan yang pertama, ialah Islam, disebutkan dalam nas Al-Quranul Karim, dalam nas-nas sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mewajibkan umat Islam secara khusus, mewajibkan umat Islam secara khusus untuk menjadi warga negara, warga bangsa yang baik. Mewajibkan umat Islam untuk menjadi warga negara yang patuh, warga negara yang taat, warga negara yang betul-betul mendengarkan penguasanya, pemerintahnya, selama penguasa itu Muslim. Dan yang kedua, selama aturannya tidak melanggar bimbingan Islam, karena agama lebih didahulukan dari segala-galanya. Perintah Allah dan Rasulnya didahulukan dari segala-galanya. Selama Muslim dan selama aturannya tidak melanggar bimbingan Islam. Bagaimanapun kondisi penguasa tadi, apakah penguasa yang bertakwa, penguasa yang saleh, penguasa yang baik, ataukah penguasa yang zalim, penguasa yang lalim, penguasa yang fasik. Tidak membahas kondisi mereka, yang penting Muslim. Bagaimanapun kondisi kita sebagai umat Islam, sebagai warga negara, kondisi kita lapang ataukah sempit, suka ataukah duka, suka atau benci, dalam semua kondisi kita, baik hak-hak rakyat terpenuhi oleh penguasanya, atau bahkan hak-hak rakyat tidak dipenuhi oleh penguasanya, tetap diperintah untuk menjadi warga negara yang taat, yang patuh pada penguasanya. Dalam semua bidang, dalam perkara-perkara agama, dalam perkara-perkara dunia, dalam semua hal selain perkara yang mengandung pelanggaran agama Islam, hanya ini yang enggak dipakai. Ini hukumnya wajib. Disebutkan dalam nasul Quran di An-Nisa ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'u Allaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan ulil amri di kalangan kalian. Allah yang memerintahkan ini, yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, menunjukkan ketaatan kepada penguasa itu termasuk daripada bagian keimanan. Dalam ayat ini, ketaatan kepada penguasa digandengkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menegaskan ketaatan kepada penguasa merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa ulil amri di sini? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bukunya Syarah Sahih Muslim menjelaskan. Al-Imam An-Nawawi, Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, salah seorang ulama mazhab Syafi'iyah yang terkemuka. Ulama besar mazhab Syafi'iyah. Karya beliau yang banyak dibaca oleh kaum muslimin ialah kitab Riyadhus Shalihin. Beliau punya kitab syarah Sahih Muslim. Sahih Muslim, beliau mensyarahnya. Beliau menerangkan dalam buku itu, dalam syarah Sahih Muslim, terkait ayat ini, terkait dengan ulil amri. Beliau mengatakan, al-muradu bi ulil amri Man aujaballahu ta'atahu minal wulati wal umara. Hadha qawlu jamahiris salaf wal khalaf minal mufassirina wal fuqaha'i wa ghairihim. Waqila humul ulama, waqila hum al umara wal ulama. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan ulil amri di ayat di atas, pada ayat di atas, ialah orang-orang yang Allah wajibkan kita untuk mentaatinya. Allah yang mewajibkan. Orang-orang yang Allah wajibkan kita untuk mentaati dia, dari kalangan pemimpin tertinggi sebuah bangsa atau amir-amirnya, bawahan-bawahannya, gubernurnya, bupatinya, wulat dan umara. Ini pendapat hampir semua ulama salaf terdahulu dan ulama khalaf di zaman sekarang ini. Dari kalangan ahli tafsir, mufassir, dari kalangan ahli fiqih, para fuqaha dan yang selain mereka. Umara, penguasa pemerintah kita. Itu yang dimaukan dengan ulil amri. Kila ada berpendapat ulama yang dimaksud. Wakila ada pendapat yang ketiga mengatakan mereka adalah umara dan ulama. Semuanya benar. Umara ditaati terkait dengan pemerintahannya. Ulama juga ditaati terkait dengan bab-bab keilmuannya. Tegas penjelasan dari beliau rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Maka ayat ini sebagai dalil hujjah nas, di mana Allah Azza wa Jal memerintahkan umat Islam untuk mentaati Allah secara mutlak, mentaati Rasul secara mutlak, dan mentaati para penguasa dari kalangan kaum muslimin selama mereka mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketaatannya dalam perkara yang ma'ruf. Allah yang memerintahkan. Ini dari nas Al-Quran, dari kitab suci kaum muslimin. Dan perintah ini sifatnya wajib. Dan wajibnya adalah wajib ain atas individu-individu muslim untuk mentaati penguasanya yang muslim. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan di dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fi ma habba wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Wajib atas tiap-tiap muslim mendengar, mentaati, mematuhi penguasanya pada apa yang dia suka dan pada apa yang dia tidak suka, kecuali bila diperintah dengan kemaksiatan. Maka bila diperintah dengan kemaksiatan, maka jangan kamu dengarkan, jangan kamu taati. Poin itu saja. Barakallahu fikum. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak lagi yang lain-lainnya terkait dengan bab yang satu ini. Para ulama kita, para fuqaha kita semuanya sepakat, tidak ada yang khilaf bahwasanya termasuk prinsip besar dari prinsip-prinsip Islam ialah prinsip ini. Perintah kepada semua kaum muslimin dalam sebuah bangsa yang memiliki penguasa muslim yang sah menjadi warga negara yang baik, warga negara yang patuh, warga negara yang taat kepada penguasanya selama dia muslim dalam semua hal, selama bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jal, dengan kesepakatan para ulama. Kaum muslimin rahimakumullah, yang penting untuk kita utarakan adalah dampak positif dari prinsip ini. Efek positif ketika umat Islam seluruhnya di sebuah bangsa, bila khusus kaum muslimin, melaksanakan prinsip ini. Apalagi dikerjakan pula oleh semua anak bangsa. Efek positifnya dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Beliau salah seorang ulama besar mazhab Al-Hanabilah di masanya. Beliau punya kitab namanya Jami'ul Ulum Al-Hikam, Syarah Hadis Arba'in Nawawi wa Ziyadah. Arba'in An-Nawawiyah itu 40 sekian hadis ditulis oleh Imam Nawawi tadi, ulama besar mazhab Syafi'iyah pada masanya. Ditambahi oleh beliau 50 hadis disyarah oleh beliau. Matan ditulis oleh ulama mazhab Syafi'iyah, syarahnya ditulis oleh ulama mazhab Hanabilah. Beliau menjelaskan terkait dengan prinsip ini. Kata beliau, wa amma sam'u wa ta'ah liwulati umuril muslimin. Adapun mendengar, mentaati, mematuhi penguasa kaum muslimin, fafiha sa'adatu dunia, maka padanya akan ada kebahagiaan dunia ini. Kalau dilaksanakan prinsip ini, yang tercapai kebahagiaan dunia. Wa biha tantazimu masalihul ibadi fi ma'ayishihim. Dengan melaksanakan prinsip ini, kemaslahatan-kemaslahatan masyarakat dalam urusan duniawiyah mereka akan tertib, akan teratur. Wa biha yasta'inuna 'ala idhari dinihim wa ta'ati rabbihim. Dengan prinsip ini pula masyarakat tadi bisa beribadah kepada Allah, menampakkan agama mereka dan menampakkan ketaatan kepada Rabb mereka. Bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, enggak ada gangguan. Semuanya tercapai dengan ini. Semua kebahagiaan di dunia terkait dengan urusan agama dan dunia akan tercapai dengan prinsip ini. Kehidupan keduniaan semua masyarakat tertib, teratur, berjalan dengan baik. Tantawim, urusan keagamaan umat Islam bil khusus dan umat-umat yang lainnya juga dengan tenang, dengan tertib, dikerjakan pula dengan ketenangan. Beribadah dengan tenang, menampakkan agamanya dengan tenang, mentaati Rabbnya juga dengan tenang, dengan prinsip ini. Luar biasa. Dijelaskan pula oleh Al-Allamah Sadruddin Sulami dalam risalah beliau Ta'atul Sultan, beberapa hikmah efek positif ketika semua masyarakat mentaati penguasanya. Beliau mengatakan, i'lam arsyadakallahu wa iyaya ila ittiba' wa jannabana az-zayghal ibtida'. Ketahuilah, semoga Allah membimbing engkau dan aku untuk mengikuti bimbingan Rasul ini. Semoga Allah menjauhkan kami, kita semua, dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Anna min qawaidis syari'atil mutahharah wal millatil hanifiyatil muharrarah. Termasuk kaidah syariat yang suci ini, agama yang lurus, yang teruraikan, yang gamblang ini. Anna ta'atala immati fardun ala kulli ra'iyah. ketaatan kepada penguasa perkara yang wajib atas semua lapisan masyarakat. Wa anna ta'atas sultani makrunatun bi ta'atir rahman. Dan bahwasanya ketaatan kepada penguasa itu digandengkan, disandingkan dengan ketaatan kepada Ar-Rahman, kepada Allah Azza wa Jalla. Wa anna ta'atas sultani tu'allifu syamladdin wa tunazzimu amral muslimin. Dan ketahuilah bahwasanya mentaati penguasa akan menyatukan semua urusan agama, akan membuat tertib semua urusan kaum muslimin. Wa anna isyana sultani yahdimu arkanal millah. Dan ketahuilah membangkang kepada penguasa, durhaka kepada penguasa akan bisa menghancurkan sendi-sendi agama. Ila akhir kalamihi rahimahullah, sampai pada akhir ucapan beliau yang cukup panjang rahimahullah. Mentaati penguasa itu bisa menyatukan semua bab-bab agama kaum muslimin. Tidak akan ada perselisihan karena penguasa yang menentukan. Semua urusan rakyat, terutama kaum muslimin, dikarenakan babnya adalah kaum muslimin, semua urusannya mereka akan tertib, akan teratur, dikarenakan ada aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa terkait dengan kemaslahatan hidup mereka di dunia ini. Tertib semuanya. Beliau juga mengatakan, wa bi ta'atis salatin tuqamul hudud wa tu'adda al fara'id wa tuhqanu ad-dima wa ta'manu subul. Dengan ketaatan kepada penguasa, hukum-hukum had ditegakkan, kewajiban-kewajiban agama tertunaikan, darah-darah tak tertumpahkan, terjaga, tidak ada pertumpahan darah. Jalan-jalan yang ada aman, damai, tentram sejahtera. Dengan ketaatan kepada penguasa. Kaum muslimin rahimakumullah, kita hayati dan tersapi. Ketika semua lapisan masyarakat sebuah bangsa, dari mulai ujung sampai ujung, entah yang muslim ataukah yang non muslim, semuanya menjadi warga negara yang baik, yang taat, yang patuh pada penguasanya, semuanya, maka tidak ada gejolak, tidak ada hal-hal yang membuat negara ini goncang, tidak akan pernah ada gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari negara ini. Tidak bakal ada yang namanya terorisme yang menteror agama ini atau bangsa ini. Tidak akan ada yang namanya gerakan radikalisme, teror. Tidak akan pernah ada tindakan anarkis. Semuanya patuh, semuanya taat. Itu perlu dihayati, diresapi. Ketika semuanya patuh, semuanya taat, tidak ada gejolak, akan muncul yang namanya keamanan. Bangsa tadi akan mendapatkan nikmat dari Allah, al-amn, nikmatul amn. Negara yang aman, tentram, tidak ada gejolak. Akan muncul yang namanya kedamaian, ketenangan. Agama, negara ini akan damai, akan tenang, gak ada gejolak. Kalau semuanya patuh, semuanya taat, aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa untuk kemaslahatan mereka dijalankan dengan baik, semuanya akan tertib, semuanya akan teratur, urusan dunia akan tertib, semuanya akan teratur. Bahkan urusan agama pun juga akan tertib, semuanya akan teratur. Ketika semua lapisan masyarakat ini mentaati penguasanya, maka negara itu akan kuat, akan solid. Semuanya satu kata, dipimpin satu penguasa yang sah. Penguasanya menyampaikan titah, perintah, sami'na wa ato'na, dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang munkar. Akan muncul sebuah bangsa yang kuat, yang kokoh, yang solid, yang berwibawa, yang tenang, yang damai, yang aman. Karena semuanya patuh, semuanya mentaati penguasanya. Kalau semuanya tenang, semuanya aman, ekonomi itu akan tumbuh kembang dengan sendirinya. Itu pasti. Kunci utama tumbuh kembang ekonomi, situasi yang kondusif. Tidak ada kondusif, tidak ada ekonomi yang berkembang. Itu dengan sendirinya. Tumbuh kembang, Masya Allah. Negara menjadi negara yang makmur. Terkait dengan sosok penguasa tadi, dia fasik, berbuat mungkar dan segala macam, kalau ada, itu dia pribadi. Urusan dia dengan Allah Azza wa Jal. Yang terpenting bagi warga negara itu ialah ketentraman hidupnya, kedamaian hidupnya, ketenangan hidupnya, rasa aman di tempat dia tinggal. Itu yang paling penting. Kalau perkara maksiat, kita pun juga bermaksiat, kita manusia biasa. Itu semua terkait dengan kita dengan Allah Azza wa Jal. Banyak taubat kepada Allah Azza wa Jal. Baru satu prinsip dijalankan oleh semua lapisan masyarakat, dijamin akan terjadi, tercapai seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita ini. Kita bikin penelitian terbalik, semoga gak terjadi. Kita bayangkan sekarang, semoga jangan terjadi. Kalau seandainya warga negaranya itu pembangkang-pembangkang, tidak ada yang mentaati penguasanya, tidak mau mendengarkan penguasanya, memiliki tipikal warga negara yang bertindak anarkis, bahkan berani untuk melaksanakan gerakan separatis, bahkan mungkin melaksanakan gerakan pemberontakan penguasa, karena enggak mau taat kepada penguasanya. Silakan Anda resapi baik-baik apa yang bakal terjadi pada bangsa ini, pada negara kita ini, pada masyarakat kita ini. Semuanya negatif. Belum tentu target mengganti penguasa menjadi lebih baik tercapai. Ketertiban hancur. Tidak ada lagi yang tertib karena tidak mau ditertibkan. Keamanan hancur. Separatisme di mana-mana, terorisme di mana-mana, anarkisme di mana-mana, perlawanan rakyat di mana-mana, keamanan terburuk. Apalagi ketika mereka menggunakan senjata, menggunakan kekuatan, menggunakan yang seperti itu, yang terjadi pertumpahan darah. Bisa dibayangkan ketika penguasa tersinggung, penguasanya marah, penguasanya murka, muncul kefasikannya, muncul kezalimannya, merespon rakyat dengan kekuatannya, dengan kekuasaan yang dia miliki. Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang bakal terjadi? Yang terjadi perang dalam negeri antara rakyat dengan penguasanya. Darah tertumpah di mana-mana. Rasa aman hilang, berganti rasa takut yang mencekam. Kedamaian, ketenangan hilang, diganti dengan kesengsaraan. Ekonomi, wassalam. Jangan memikirkan dan memimpikan ekonomi yang tumbuh kembang di tengah-tengah bangsa yang chaos. Investor kabur. Bagaimana tidak kabur? Pasarnya tutup semua, mal-mal tutup semuanya. Semuanya pada lari, tunggang langgang, terbirit-birit untuk mencari keselamatan dirinya saja. Resapi itu contoh di sekitar kita sudah sangat banyak. Sebuah bangsa yang tidak mentaati penguasanya, sebuah bangsa yang terjadi di mana-mana gerakan separatisme, terorisme, anarkisme dan yang lain-lainnya itu. Negara yang kacau. Sejahtera? Tidak mungkin. Bahagia? Tidak akan. Walaupun Anda dikasih harta benda, uang sekepok sebanyak dan setinggi masjid yang di sini ini, Anda akan tolak. Bawanya susah, Pak. Ngapain bawa uang sebanyak itu, Pak? Paling juga nanti dibegal sama orang lain. Kondisinya aman. Kan lumayan bisa beli tank atau bisa beli baju besi anti besi. Nah, mempan, Pak. Kalau udah enggak aman, mending kabur dari sini. Mending saya pindah lokasi, pindah tempat yang lain yang aman daripada ini semua. Mau makan enak? Tidak bisa. Masing-masing sudah memikirkan keselamatan dirinya sendiri-sendiri. Ternyata nyawa lebih mahal dibandingkan dengan uang sekepok sebanyak masjid ini. Ternyata rasa keamanan, rasa ketenteraman jauh lebih mahal dibandingkan dengan semata-mata uang dan ekonomi. Ini bimbingan yang pertama. Resapi hayati. Ini perintah Allah langsung dalam Al-Qur'anul Karim. Perintah langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Kesepakatan semua ulama kita, semua mazhab yang menyelisih pasti orang enggak beres. Dari kalangan kaum Khawarij, teroris radikalis. Maka kita umat Islam dituntut untuk menjadi teladan dalam bab ini. Terdepan dalam bab ini. Niatan kita yang pertama ibadah kepada Allah dengan prinsip ini. Mentaati Rasulullah SAW dengan menjalankan prinsip ini. Mempertebal keimanan kita dengan mengerjakan prinsip ini. Dengarkan dan taati penguasa kita selama beliau muslim dan bukan dalam perkara yang melanggar syariat. Ditambah lagi bimbingan yang berikutnya ialah ketika mendapati sosok penguasa itu zalim, sosok penguasa itu fasik, kalau demikian keadaannya, sosok penguasa yang tidak memberikan dan mewujudkan aspirasi dan hak rakyat, penguasa yang hanya memikirkan keadaannya sendiri. Islam memberikan bimbingan kepada umat Islam, bimbingan yang nampak berat tapi mengandung kemaslahatan yang sangat besar, yaitu as-sabru ala jawr sultan. Umat Islam diperintahkan untuk bersabar di dalam menghadapi kekurangan-kekurangan penguasanya, sabar dalam menghadapi kezaliman-kezaliman penguasanya. Sabar. Sabar. Itu yang terbaik. Manakala penguasanya zalim. As-sabr. Sabar dalam artian tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis yang melanggar syariat. Tidak melakukan tindakan-tindakan aksi-aksi yang melanggar syariat. Yang membuat suasana lebih chaos, lebih kacau lagi. Sabar. Mereka yang punya kuasa, yang punya kekuatan, tidak mungkin dilawan. Upaya untuk meredam kezaliman mereka dengan cara bersabar. Kemudian memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Islam, munculnya sosok-sosok penguasa-penguasa yang zalim, yang fasik, tidak lepas dari dosa rakyat. Memberikan berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk kebaikan para penguasa, bukan mendoakan kehancuran. Mendoakan kebaikan untuk para penguasa, didoakan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, didoakan supaya mereka insaf sadar, didoakan supaya mereka menjadi hamba Allah yang saleh bertakwa kepadanya, didoakan kemudahan-kemudahan untuk mereka menjalankan pemerintahannya, didoakan kebaikan untuk mereka, bukan dihujat, bukan dibongkar keaibannya di depan khalayak ramai, apalagi didoakan kehancuran. Poin-poin tadi merupakan prinsip besar dalam Islam terkait dengan penguasa kita. Tunaikan hak-hak penguasa dengan maksimal sekuat tenaga kita. Adapun haknya kita selaku rakyat yang enggak tertunaikan, mohon mintalah kepada Allah Azza wa Jal. Ini semuanya ada dalam bimbingan-bimbingan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dinyatakan oleh para ulama bahwasanya sabar dalam menghadapi kekurangan penguasa termasuk keindahan Islam. Fa innal amra bis-sabri ala jawri sultani wa zulmihim yajlibu minal masalihi wa yadra'u minal mafasidi ma yakunu fihi salahul ibadi wal bilad. Dikarenakan perintah Islam kepada umatnya untuk bersabar dalam menghadapi kezaliman penguasa akan mendatangkan kemaslahatan, akan meredam sekian banyak kemadharatan yang dengan itu akan tercapai kemaslahatan rakyat dan kemaslahatan bangsa. Syekhul Islam rahimahullahu taala belum menjelaskan terkait dengan masalah ini. Wa amma ma yaqa'u min zulmihim wa jawrihim bi ta'wilin sa'irin aw ghairi sa'ir fala yajuzu an yuzala lima fihi min zulmin wa jur kama huwa 'adatu aktsarin nufus tuzilu syarr bima huwa syarr minhu watuzil udwana bima huwa a'da min. Adapun kezaliman-kezaliman yang terjadi pada penguasa, entah dengan takwil-takwil yang diperbolehkan atau tidak, maka tidak diperbolehkan untuk dihilangkan juga dengan hal-hal yang mengandung unsur kezaliman. Tidak diperbolehkan kita menghilangkan kejahatan dengan cara yang lebih jahat. Tidak boleh kita menghilangkan permusuhan dengan sesuatu yang lebih bermusuhan lagi. Fal khuruju alaihim yujibu minal zulmi wal fasadi aktsar min zulmihim. Memberontak penguasa nanti, tindakan memberontak penguasa akan memunculkan efek kezaliman-kezaliman, kerusakan-kerusakan yang lebih besar, yang lebih banyak dibandingkan dengan kezaliman penguasa sendiri, kezaliman mereka sendiri. Fayus baru alaih, maka sikap yang tepat ialah mereka disabari, bersabar dalam menghadapi kezaliman mereka. Sampai belum mengatakan fasabru ala salatini idza jaru min azaimid din wa min wasail aimmatin nasihin. Bersabar dalam menghadapi penguasa-penguasa yang zalim itu termasuk bimbingan-bimbingan agama yang kuat dan termasuk yang diwasiatkan oleh para ulama-ulama kita yang menasihati umat. Sabarlah. Jangan kau berontak penguasa itu. sabarlah. Jangan mengerjakan tindakan anarkis. Sabarlah. Jangan mengerjakan tindakan aksi-aksi yang merusak. Ketahuilah, sosok penguasa yang zalim dinilai oleh para ulama kita termasuk satu dari sekian banyak hukuman Allah kepada masyarakat. Hukuman Allah tidak mungkin diredam dengan pedang, tidak mungkin diredam dengan kekuatan. Hukuman Allah itu diredam dengan taubat dan istighfar. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, i'lam afakallah anna jawral mulada jawral muluki niqmatun min niqamillahi ta'ala wa niqamullahi la tulaqa bisuyuf. Ketahuilah, semoga Allah memberikan afiah kepadamu, sesungguhnya kelaliman, kebengisan penguasa itu satu hukuman dari hukuman-hukuman Allah. Dan ketahuilah, hukuman Allah tidak bisa diredam, dihadapi dengan pedang dan kekuatan. Wa innama tutaqa wa tustadfa'u biddu'ai wa taubati wal inabati wal iqla'i 'anidh-dhunub. Namun yang namanya hukuman Allah itu bisa diredam, ditolak dengan berdoa, dengan bertaubat, dengan kembali kepada Allah Azza wa Jal, dengan meninggalkan dosa. Inna niqamallah mata luqiyat bisayf kanat hiya aqta. Sesungguhnya hukuman-hukuman Allah dalam bentuk penguasa yang zalim tadi, manakala dihadang dengan pedang, maka hukuman tadi semakin tajam, hukumannya semakin keras, pedangnya semakin tajam. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, walaqad haddatsani Malik bin Dinar. Malik bin Dinar pernah menyampaikan kepada aku, annal hajjaj kana yaqul. Al-Hajjaj pernah berkata, beliau ini, Al-Hajjaj ini salah seorang gubernur wilayah Kufah pada masa daulah Bani Umayyah, dikenal dengan kezalimannya, sadis, fasik, zalim, pembunuh berdarah dingin. Malik bin Dinar pernah mendengar Al-Hajjaj ini, sosok penguasa yang zalim ini, menyatakan, i'lamu, ketahuilah, annakum kullama ahdathtum dhamba, kalian ini setiap kali kamu mengerjakan dosa, berbuat dosa kepada Allah Azza wa Jal, ahdathallahu fi sultanikum uqubah, Allah akan menjadikan, mewujudkan hukuman melalui penguasa kalian. Itu sang penguasa sampai mengakui sendiri dia bisa zalim, bisa kejam karena rakyatnya yang berbuat dosa. Ini adalah keterangan dari para ulama kita. Di samping banyak hadis yang menerangkan demikian. Barakallahu fikum. Diminta untuk bersabar. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Diminta untuk bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, kembali ke jalan Allah sebagai hamba Allah yang saleh, bertakwa kepadanya. Doakan kebaikan untuk penguasa kalian. Jangan memberontak. Pemberontakan penguasa hanya berakibat negatif saja. Dengan kesabaran, maslahat pertama yang tercapai ialah mengkondusifkan suasana. Diredam dulu. Jangan panik, jangan bertindak, jangan beraksi. Semuanya menahan diri. Ini yang pertama. Tidak ada gejolak dalam bangsa tadi. masing-masing rakyat diminta untuk memperbaiki diri, taubat dari dosa, banyak istighfar kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah, menjadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepadanya. Masyarakat diminta untuk berdoa kepada Allah untuk kebaikan penguasanya. Ini juga ada faedah lain, solusi untuk menyelesaikan permasalahan dengan tanpa masalah. Dan ini merupakan senjata umat Islam ketika mereka menghadapi kondisi-kondisi yang mencekam. Doa. Kalau seandainya semua lapisan masyarakat, terutama yang muslimin dari mulai ujung Sabang sampai ujung Merauke, mereka semuanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kebaikan penguasa kita, kebaikan pemerintah kita, didoakan taufik wal hidayah, didoakan kesolehan dan ketakwaan, didoakan supaya bisa mengerjakan, melakukan roda pemerintahan dengan baik dan benar, didoakan semua kebaikan untuknya, insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah telah mengabulkan doa hambanya, yang merubah semuanya Allah Azza wa Jalla. Ketika penguasa itu mengetahui dan mendengar berita semua masyarakatnya mendoakan kebaikan untuknya, semua masyarakatnya mendoakan kemaslahatan untuknya, taufik hidayah untuknya, maka dia akan menurunkan tensi kezalimannya. Dia akan berbahagia, bersuka cita, berterima kasih kepada semua masyarakatnya yang mendoakan kebaikan untuknya. Gak usah banyak-banyak loh Pak. Ini kalau tokoh-tokoh agama kita, tokoh-tokoh masyarakat kita, 2-3-5 orang yang sudah mendoakan untuk beliau, itu sudah diaminkan sama beliau. Dan cuma 5 orang, 1 orang saja yang kebetulan di sampingnya beliau, mendoakan kebaikan untuk beliau, diaminkan sama beliau. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Diaminkan sama beliau. Karena beliau ngerti manusia biasa perlu doanya kaum muslimin, apalagi ulama-ulama Islam. Nah, kalau semua masyarakat yang ada dari ujung sampai ujung mendoakan semua untuk beliau, penguasa kita, pemerintah kita, dengan segenap kebaikan, akan sangat berterima kasih kepada semua masyarakatnya. Kezalimannya akan dihilangkan sama dia. Tidak akan menindas rakyatnya. Itu hikmah yang disebutkan oleh para ulama kita. Dikabulkan doa dan ucapan terima kasih dari penguasanya. Meredam suasana. Dengan taubat dan istighfar, perbaikan diri, Allah akan merubah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak akan merubah kondisi suatu kaum hingga mereka merubah keadaan mereka sendiri. Jangan mengandalkan kemampuan kita lemah. Kita punya Allah Azza wa Jal yang merubah segala-galanya. Ketentuannya, perbaiki diri Anda, solehkan diri Anda, hamba yang bertakwa dan iman kepadanya, taubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jal dari semua dosa. Itu namanya menyelesaikan masalah tanpa masalah, dengan tanpa ada gejolak, dengan tanpa ada aksi-aksi yang meresahkan masyarakat. Semuanya ikut andil, semuanya bisa melakukannya. Barakallahu fikum. Bimbingan yang berikutnya ialah upaya untuk memperbaiki penguasanya. Islam juga mengharuskan kaum muslimin untuk memberikan masukan-masukan, nasihat kepada penguasanya. Apalagi mendapati sosok penguasa yang dianggap zalim atau fasik. Islam memandang, menasihati mereka dengan ucapan-ucapan yang benar dalam kondisi mereka zalim, itu termasuk jihad yang paling afdal. Lebih afdal daripada Anda masuk dalam kancah pertempuran melawan orang kafir. Disebut dalam hadis Ibnu Majah wa ghairihi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal ialah ucapan yang hak, ucapan yang benar di sisi penguasa yang zalim. Karena resikonya besar, resikonya berujung kepada kematian. Ketika penguasa tadi menerima yang kamu sampaikan, alhamdulillah kamu selamat. Dan akan menjadi kebaikan dan perbaikan umat. Penguasa akan merubah sendiri keadaannya dengan tanpa ada yang tahu. Dinasihati oleh orang-orang terkemuka di sisinya beliau. Ketika penguasa enggak mendengarkan nasihat kamu, kamunya yang menjadi korban pertama. Ketika penguasanya muncul kezalimannya, muncul errornya, murka marah kepada kamu yang menasihatinya, kamu saja jadi korban. Jangan mengorbankan masyarakat. Jangan mengorbankan ketentraman dan ketenangan bangsa. Kamu saja yang diculik, yang diciduk. Kamu aja yang dihukum, kamu aja yang mengorbankan nyawa. Satu sisi itu amal yang sangat mulia, jihad yang paling afdal. Berarti tidak semata-mata poin-poin tadi, ada upaya untuk memperbaiki penguasa, menasihati penguasa, memberikan masukan-masukan kepada penguasa. Tapi setelah poin-poin tadi, dahulukan poin-poin tadi, itu fungsinya untuk menstabilkan kondisi. Stabil, baru ada upaya-upaya masuk kepada penguasa kita. Terkait dengan bab menasihati penguasa, ada beberapa poin-poin penting yang diperhatikan. Yang pertama, menasihati penguasa termasuk dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk dalam bab dakwah ilallah, yakni hukum asalnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Ketika ada sebagian pihak yang melakukannya dan cukup, gugur kewajiban dari yang lain. Bukan berarti tiap-tiap rakyat menasihati penguasanya, tidak, fardu kifayah. Yang kedua, yang diharapkan untuk bisa menasihati penguasa ialah tokoh-tokoh umat dari kalangan alim ulama, orang-orang yang terpandang, yang memang disegani, punya wibawa di samping penguasa, sehingga penguasa mau mendengarkan apa yang disampaikan. Bukan sembarang orang yang tampil. Tidak, orang-orang yang betul-betul mengerti permasalahan dan yang memang memiliki posisi di tengah-tengah masyarakat dan penguasa. Di zaman dahulu kala mereka yang melakukannya dan cukup mewakili semua masyarakat yang ada. Di negara kita banyak, ada DPR, ada MPR. Bahkan bisa tokoh-tokoh ulama-ulama kita, tokoh masyarakat kita yang memiliki akses masuk pada penguasa kita, manfaatkan mereka. Yang ketiga, menasihati penguasa itu dalam pandangan Islam hanya bisa dengan lesan. Kalau terkait dengan kemungkaran, diingkari hanya dengan hati dan hanya dengan lesan. Tidak boleh diingkari dengan aksi-aksi atau dengan senjata. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau menyatakan, Al-ja'izu minal amri bil ma'rufi wal nahyi 'anil munkar ma'as salatin at-ta'rif wal wa'd. Yang diperbolehkan dari amalan amar ma'ruf nahi munkar terhadap penguasa ialah mengenalkan, memberitahukan yang benar, memberikan mau'idhah kepada penguasa. Hanya itu. Fa amma takhsinul qaul nahwu ya zalim ya man la yakhafullah. Adapun ucapan yang kasar mengatakan hei orang zalim, hei orang yang fasik, hei orang yang enggak takut kepada Allah, begitu. Itu penguasa dibegitukan. Hei penguasa yang zalim. Adapun yang ini dirinci, kata beliau. Fa in kana dzalika yuharriku fitnatan yata'adda shararuha ilal ghair lam yajuz. Kalau tindakan itu memunculkan efek, menggerakkan, memicu terjadinya fitnah yang kejahatannya, kejelekan fitnahnya dirasakan oleh pihak yang lain, maka tidak boleh mengucapkan seperti itu. Wa illam yakhaf illa ala nafsihi fa waja'izun indal jumhur. Tapi kalau tidak dikhawatirkan fitnah ke masyarakat, hanya khawatir keselamatan kamu pribadi, maka jumhur ulama membolehkan. Qal, kata Ibnu Jauzi, walladzi arah al-man'u min dzalik. Tapi saya pribadi memandang jangan kamu lakukan. Mengatakan, "Hei orang zalim, kamu penguasa zalim, kamu penguasa yang fasik." Itu diingatkan begitu. Itu kalau semata-mata kamu yang terancam, ya silakan aja kamu mati di depan penguasa, kan gitu. Kamu aja sudah. Tapi kata beliau, ahsan jangan. Jangan kamu kerjakan. Tapi kalau ucapan kayak tadi ternyata membuat fitnah tengah-tengah masyarakat, hukumnya haram, tidak boleh. Sehingga yang ada semata-mata barakallahu fikum dikasih peringatan, dikasih masukan, dikasih ayat, dikasih hadis, diterangkan hukum Islam, ditakut-takuti dengan azabnya Allah Azza wa Jal, disadarkan, diinsafkan. Tidak boleh dengan tindakan-tindakan aksi. Barakallahu fikum. Tindakan-tindakan aksi tidak boleh. Diriwayatkan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, la yuta'arradul sultan fa innama saifahu maslul. Tidak diperbolehkan menghadang, melawan pemerintah dengan pedang, dengan kekuatan. Karena senjata pedangnya penguasa terhunus. Penguasa zalim. Jangan, artinya akan memunculkan dampak negatif yang lebih besar lagi. Kalau rakyat menasihati penguasa dengan aksi-aksi anarkis, dikhawatirkan penguasanya murka, pedang terhunus, kekuatan sama mereka, kekuasaan sama mereka. Yang terjadi adalah pertumpahan darah. Maka tidak boleh. Hanya dengan hati atau dengan lisan. Ketentuan yang berikutnya lagi ialah harus dilakukan sembunyi-sembunyi, langsung di hadapan sang penguasa. Tidak boleh menasihatinya di depan khalayak ramai, apalagi membongkar keaiban kekurangan penguasa di mimbar-mimbar Jumat atau jamaah atau Id, atau diposting di dunia maya atau konsumsi publik. Adalah ya juz. Tidak diperbolehkan sama sekali. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan pernyataan demikian disebutkan dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah dari Iyad Ibn Ghunam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man arada ayyan saha lidhi sultanin bi amrin fala yubdihi alaniyatan." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa dengan sebuah perkara, jangan kamu tampakkan terang-terangan, kata Rasul. Walakin dia khud biyadih, tetapi hendaklah dia pegang tangan penguasa. ambil tangan penguasa itu. Fayakhlubih, lalu berdua saja dengan sang penguasa. Fa'in qabila minhu fadzaka, kalau penguasa menerima nasihatnya, itu yang diharapkan. Wa illa kana qad adda alladhi 'alaihi lahu, tetapi kalau penguasanya menolak, sungguh dia telah menunaikan kewajiban dia, menunaikan kewajiban, mengerjakan kewajiban dia, menunaikan haknya penguasa, menasihati penguasa. Barakallahu fikum. Ini ucapan Iyad bin Hunum disampaikan kepada seseorang yang bernama Hisham bin Hakim. Ketika itu Hisham bin Hakim terang-terangan dalam menasihati penguasa, mengingkari kemungkarannya penguasa. Diingatkan oleh Iyad bin Hunum ini dengan riwayat ini. Setelah membawakan riwayat ini, dia mengatakan, katanya Iyad bin Hunum, wa iyyaka ya Hisham antal jari id tajtari ala sultanillah, kamu wahai Hisham, kamu orang yang lancang, dikarenakan engkau berani menentang penguasa di depan khalayak ramai. Ini nas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, kita memberikan masukan-masukan, ya kita memberikan nasihat-nasihat, tetapi dengan arahan-arahan, adab-adab dan bimbingan Islam, dengan cara-cara yang berwibawa, dengan cara-cara yang beretika, mengatasi masalah dengan tanpa masalah, sembunyi-sembunyi. Yang punya kesanggupan, yang punya akses, langsung datang kepada sang penguasa, di depan beliaulah kamu menyampaikan. Entah engkau menegur beliaunya, atau meluruskan beliaunya, atau menyampaikan aspirasi kepada beliaunya, langsung ke sana. Atau kepada lembaga-lembaga, wadah-wadah masyarakat yang disiapkan resmi oleh pihak pemerintah, sampaikan kepada mereka. Dan menyampaikan langsung kepada pihak penguasa. Diterima, alhamdulillah. Tidak selesai tanggung jawabnya kita. Sudah menyampaikan kewajiban kita menasihati penguasa, selebihnya tawakal kepada Allah Azza wa Jal, selebihnya mohon doa kepada Allah Azza wa Jal untuk memperbaiki penguasa tadi. Dengarkan, patuhi, taati penguasa dalam perkara yang ma'ruf, sabar dalam menghadapi kaum mereka, taubat, istighfar kepada Allah Azza wa Jal atas semua dosa, perbaiki diri masing-masing, menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya, dan mendoakan kebaikan untuk sang penguasa. Masalah akan selesai dengan tambah masalah insyaallah tabaraka wa taala. Apabila etika-etika, adab-adab ini dilanggar, menasihati penguasa dengan tanpa etika, menegur penguasa dengan tanpa adab, menyampaikan aspirasi kepada penguasa dengan tanpa bimbingan yang benar, jangan harap terwujud ketentraman, kesejahteraan yang diharapkan. Yang terjadi ialah merugikan masyarakat tadi. Bisa dibayangkan ketika rakyat tadi marah, emosi, turun ke jalan-jalan, meluapkan aksinya, anarkis. Dikarenakan mendapati misalkan penguasanya enggak aspiratif, mendapati penguasanya zalim atau penguasanya fasik, atau ternyata aspirasi mereka sebagai masyarakat tidak diindahkan oleh pihak penguasa. Masyarakat tumpah ruah turun ke jalan-jalan melaksanakan aksi-aksi yang anarkis. Yang terjadi adalah kerusakan. Aktivitas hari-hari terganggu. Kondisinya mencekam. Masjid tutup, pasar tutup, pendidikan tutup, semuanya lumpuh. Ekonomi lumpuh. Hanya dengan semata-mata itu. Apalagi masyarakatnya emosinya tersulut, maka susah lagi dikontrol. Pengerusakan terjadi di mana-mana. Fasum-fasum milik negara hancur. Dibakar, dirusak. Nilainya miliaran, Pak. triliunan itu, bangunnya itu pakai uang negara dan emang uang rakyat juga. Hancur semuanya. Apalagi kemudian mereka mulai zalim, menganiaya, menyiksa, membunuh yang lainnya. Kondisi yang sangat mencekam, yang sangat menakutkan sudah. Masalah belum selesai, sudah membuat masalah di bangsa dan negara tadi. Inti persoalannya itu terkait dengan penguasa yang dikatakan zalim tadi, terkait dengan aspirasi yang belum tersampaikan tadi. Ini belum kelar ini, belum apa-apa ini. Kamu sudah bikin masalah, kamu sudah membuat kerusakan dalam bangsa ini. Aparat negara, sipil, militer, TNI, Polri jadi repot. Banyak di antara mereka yang kemudian merenggang nyawa menahan arus gelombang tindakan anarkis massa tadi itu. Itu dalam kondisi mereka hanya meredam. Tidak boleh melawan. Suasana sudah sangat chaos. Bisa dibayangkan kalau kemudian penguasanya tadi itu muncul kezalimannya, murka dia. Senjata yang megang mereka loh, kekuatan mereka yang punya loh, kuasa mereka yang punya loh. Gampang saja menghancurkan masyarakat ini dengan apa yang mereka miliki. Kalau mereka kemudian membuat keputusan semua TNI Polri bergerak dengan senjatanya menghancurkan semua yang ada, mati dalam sekejap. Sikat. Ya sudah, alamat Allah, Allah musta'an ya ikhwan sudah. Wassalam santun. Ya kalau mati syahid, nah kalau mati sangit. Dalam posisi Anda sedang durhaka kepada sang penguasa, sedang berbuat dosa, kamu mati. Suul khatimah. Enggak mikir anak kamu yang di rumah itu jadi yatim. Tidak mikir istri kamu yang di rumah jadi janda. Tidak mikir harta benda kamu itu hancur semuanya. Ekonomi terburuk, semuanya akan hancur binasa. Semuanya akan dibantai. Wallahul musta'an. Anggaplah rakyat tadi yang berusaha untuk tampil aksi punya power juga, kekuatan juga, menggalang kekuatan yang dahsyat juga. Dilawan oleh pihak pemerintah. La haula wala quwata illa billah. Yang muncul adalah perang dalam negeri, perang rakyat semesta dengan penguasanya, semuanya akan hancur-hancuran. Menderita. Menderita. Saya yakin kamu akan menangis menderita. Tangisan pilu, tangisan kepedihan. Baru kamu akan merasakan duhai kiranya kembali lagi kepada yang semula. Ternyata yang selama ini kita rasakan itu nikmat besar dari Allah Azza wa Jalla, ketenangan, ketenteraman, kedamaian, walaupun penguasanya banyak kezaliman atau kekurangan kalaupun ada. Ini sekarang nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Ketika dicabut, naudzubillahi min dzalik. Hancur semuanya. Sehingga Islam memberikan bimbingan yang terbaik. Semua persoalan diselesaikan dengan cara baik-baik. Menyelesaikan masalah dengan cara syariah, dengan tanpa masalah. Barakallahu fikum. Inilah bimbingan Islam, ikhwan fillah, azzakumullah. Barakallahu fikum. Ini baru segelintir. Masih banyak lagi yang lain. Belum lagi terkait dengan masalah perkara-perkara ibadah kepada Allah Azza wa Jal yang dianjurkan dalam fiqih Islam. Sekian banyak amal ibadah kepada Allah Azza wa Jal itu dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk bersama dengan penguasa, untuk menyatukan umat Islam dalam sebuah ibadah yang syar'i bersama dengan penguasa yang sah, bersama-sama dengan penguasa. Itu akan menghilangkan ikhtilaf, perselisihan di antara umat-umat Islam terkait dengan perkara ibadahnya disatukan dengan penguasa. Jamaah jadi satu, Jumatan jadi satu, hari raya jadi satu dengan penguasa. Semuanya bersatu padu dalam sebuah ibadah kepada Allah Azza wa Jal di bawah aturan penguasa yang sah. Berjihad fi sabilillah harus bersama dengan penguasa atau izin penguasa. Tidak ada, maka bukan namanya jihad, teror, irhad. Berhaji harus ada keterangan resmi dari pihak penguasa, bersama dengan penguasa atau izin resmi dari pihak penguasa. Haji-haji bodong yang ilegal melanggar syariat. Jamaah akan lebih afdol ketika dipimpin langsung oleh pihak penguasa. Jumatan akan lebih afdol ketika dipimpin seorang penguasa. Id, hari Idul Fitri dan Adha akan lebih afdol ketika penguasa yang memimpinnya. Semuanya bersatu dengan satu ibadah yang sama dengan penguasa yang sah. Barakallahu fikum. Ini semuanya sekali lagi adalah bimbingan Islam. Maka tentunya yang pertama kali dituju adalah kaum muslimin. Tapi bimbingan ini barakallahu fikum berlaku untuk semua lapis masyarakat karena berkaitan dengan masalah kebangsaan dan kenegaraannya. Tayib, yang sekelumit ini insyaallah cukup untuk menggambarkan kepada kita. Memang masyarakat itu akan sejahtera dengan pemerintahnya. Tidak akan bisa sejahtera dengan tanpa penguasanya. Memang betul bimbingan Islam yang terbaik. Memang betul Islam itu agama yang indah, mengajarkan keindahan, berefek positif yang begitu indah. Maka mari bersama-sama kita menyingsingkan lengan baju di negara kita, di bangsa kita yang besar ini, NKRI ini. Bersama-sama mewujudkan apa yang dibimbingkan dalam Islam tadi untuk mewujudkan dambaan kita bersama dalam kehidupan duniawiyah kita menuju bangsa yang kuat, bangsa yang bermartabat, bangsa yang stabil skala nasional, bangsa yang kondusif, bangsa yang damai, bangsa yang tenang, bangsa yang sejahtera, bangsa yang tentram, masyarakatnya makmur, ekonomi tumbuh kembang. Itu semuanya dengan bimbingan-bimbingan Islam tadi. Jadilah warga negara yang baik, taat patuh pada penguasanya yang muslim dalam semua hal, dalam semua keadaan, dalam semua sesuatu, dalam semua kondisi, selama bukan dalam perkara yang mungkar. Sabarlah ketika mendapati kekurangan pada penguasa, jangan memberontak, jangan anarkis, jangan teroris, jangan separatis. Sabarlah, taubat istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, itu mungkin dosa kita juga. Inabah kembali kepada Allah, memperbaiki diri, mengevaluasi diri sebagai hamba Allah yang saleh bertakwa kepadanya. Doakan kebaikan untuk penguasa kita, makbul insyaallah, senjata kaum mukminin. Jangan mendoakan kejelekan. Bagi yang punya akses, yang punya kemampuan, yang punya kesanggupan untuk datang kepada penguasa, datang ke sana. Temui penguasa, berikan masukan-masukan baik dengan cara-cara yang baik. Tegur kesalahan mereka dengan cara yang baik, di depan mereka langsung, empat mata, atau dengan biaya diizinkan oleh pihak penguasa, dengan cara yang berwibawa, dengan cara yang beretika, dengan cara yang beradab. Selesaikan semua masalah dengan tanpa melibatkan masyarakat yang gak tahu apa-apa ini. Diharapkan semuanya akan tenang, semuanya akan kondusif, semuanya akan bahagia. Barakallahu fikum. Bahagia dengan bimbingan Islam, bangsa sejahtera dengan bimbingan-bimbingan agama Allah yang mulia ini. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan dikarenakan jamnya pas jam 11. 11 ya, apa setengah 12? Nah, tadi sampaikan jam 11 gitu. Nah, karena diminta sampai jam 11, ya saya press sampai jam 11. Kalau mau dikembangkan luas, bisa lebih luas lagi, memperinci poin-poin yang belum dirinci. Namun insyaallah yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan kepada kita kaum muslimin, dan bukan semata-mata wawasan diterapkan dalam keseharian kita di negara kita ini. Dan berharap semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik wal hidayah kepada penguasa kita, pemerintah kita, dibimbing kepada yang baik, kepada yang saleh, diluruskan langkah mereka, dibantu mereka dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik wal hidayah kepada masyarakat bangsa kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita semua bangsa yang tenang, bangsa yang damai, bangsa yang tentram, bangsa yang sejahtera, bangsa yang makmur, bangsa yang beretika, yang beradab, yang kuat, yang aman, yang solid, yang bermartabat. Semua dambaan kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada masing-masing kita sehingga bisa menjalankan bimbingan Islam yang disebutkan di atas dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan kita sendiri, kebaikan masyarakat kita, dan kebaikan bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat